tak cukup ke cahaya lintang tak padangi telengen ati. Music Trend. Berkah talenta. Hari-hari rasane kecewa.

Tapi mengapa di belakangku kau duakan hati ini yang hanya untukmu, hanya untukmu. Bukan pergi jauh tinggalkanmu, walau hati perih tergoreskan luka, luka hati ini karenamu. Bawa pergi cinta ini dengan luka hati, takkan lagi, takkan lagi harus ku akhiri. Aku yang tak pernah bisa memiliki dirimu seutuhnya, mungkin ku takkan bisa menyayangimu dengan penuh cinta. Pernah kembali, oh, pernah mengingatku lagi. Tapi cintaku suci untukmu. Yang sadari 18 tahun ku bertugas, tempat jauh dari keramaian. Di sana aku mengabdikan diri dengan didik anak-anak negeri. Penduduknya menjunjung tinggi adat dan budaya. Suka duka lah aku rasa jauh dari sana keluarga. Badai gelombang terkadang menghadap, ku pasrahkan kepadamu Tuhan. Tapi semuanya ikhlas ku lakukan, semoga jadi amal kebaikan. Saat ini ku telah kembali bertugas di tempatku sendiri, namun kenangan kan tetap abadi. Pulau Kui kan selalu di hati. Tetap abadi Pulau Kuil. akan selalu di hati.